Ini di bagian Purwoko ini sangat-sangat penting karena ini memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya nalar Jawa itu beroperasi. Jadi kalau kita selama ini yang kita pakai adalah nalar Landa gitu, untuk meninjau Jawa, tapi kalau kita mau memasuki kembali bagaimana epistemologi maupun tatanan pengetahuan di alam Jawa itu operasinya adalah punya operasi yang memang sangat khusus, sangat berbeda sama sekali. Ya. Salah satunya misalnya di sini bisa kita baca adalah 9 yang bawah, Mas. Itu bait ataupun paragraf yang kedua dari bawah. Jadi itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk bagaimanapun dalam membaca teks maupun manuskrip-manuskrip Jawa bisa menimbulkan atau menumbuhkan dua pengertian. Yang pertama adalah pangertosan ingkang ngenggeni wonten ing sasaning kaleresan, yaitu yang satu adalah bagaimana dia bisa mencapai kepada makna yang sebenarnya. Yang kemudian yang kedua dene ingkang kaping kalih, yaitu pengertian yang ngenggeni wonten ing panasaran, bahwa itu masih meninggalkan pertanyaan lagi untuk terus memasuki lebih dalam. Jadi memang ada ini dua langkah ini, kalau ilmu pengetahuan sekarang mesti nggak telaten untuk begini-begini, untuk masuk lagi ke kedalaman, masuk lagi ke kedalaman, masuk lagi, itu nggak telaten, karena pengennya instan apa yes, pemahamannya di situ itu gitu. Kalau dalam Jawi nggak bisa seperti itu. Jadi memang memerlukan kalimpadan alusing pambuti. Jadi memang harus berbasis kepada alusing pambuti. Kalau di dalam, sehingga ada nanti istilah jalma limpat seprapat tamat itu. Sehingga memang kalimbatan ing alusin pambuti itu menjadi salah satu semacam landasannya kalau kita mau mendalami pengetahuan-pengetahuan di dunia Jawi. Kemudian halaman berikutnya, halaman 10. Di sana dituliskan bahwa tiang, misalnya salah satu ini kitab ini apa Purwoka ini memberi salah satu contoh, misalnya tiang nedo orang makan, maka pengertiannya adalah makan pengetahuan apa ya, pengertiannya adalah apa namanya ya, memakan apa pak, kira-kira nedo kawur ini menyerap gitu aja ya, menyerap pengetahuan. Jadi bukan tiang nedo menika mboten pengertosan ini pun atau pengertiannya bukan kemudian makan kuliner, tapi di sini yang disebut adalah, dimaksud adalah menyerap pengetahuan. Pemahaman terhadap tetedan atau makanan maksudnya panyurausing kawruh, yaitu makna-makna dari pengetahuan-pengetahuan itu sendiri. Lembat pikajengani pun alit sama dengan alus sama dengan tan kasat moto sama dengan lebet atau sama dengan batin. Artinya, jadi maksudnya adalah, itu adalah maksudnya pemahaman yang dalam, kedalaman-kedalaman yang ingin dicapai atau kedalaman-kedalaman yang sifatnya batiniah. Nah iya, ini kalau ini nedo yang tata lahirnya nedo ini. Tata batinnya itu yang dimaksud dengan tetedan atau makanan. Untuk sebagai gamblangnya, meskipun ini nanti gak gamblang, tiang dikawruh peniko kedah telatos panyurawasipun, harus telaten dalam menggali pemaknaan-pemaknaan, pengertian-pengertian supaya mengerti lahir dan batin. Maka ini bukan gamblang, ini masih harus harus diuraikan lagi. Sebab yen boten makaten kawruh ingkang sejatosipun langkung miraos tumrap raos ing mana, pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa dipahami dengan batin, boten siwah kadidene raos ing madu pinastika, tidak bisa diblegerkan, tidak bisa diungkapkan sebagaimana kita merasakan rasanya madu. Kemudian bisa lagi tiba-tiba makna itu terbalik, gerembiang menjadi rasa pahit sengak sebagaimana tua atau sebagaimana arak ya. Sajeng ingkang angen demi bagaimana dia bisa menjadi arak yang bisa memabukkan. Akhirnya kemudian itu semua menjadikan wisaning jiwa lan raga. Jadi menjadikan apa semacam wisaning jiwa lan raga. Jadi di sini dari kata tetedan saja kita harus memahami bahwa tatanan lahirnya memang itu berarti makanan seperti ini. Tapi dalam kawruh Jawa itu kita harus menyelami kedalaman dalam atau kelebetan ataupun batasnya supaya kita sampai kepada pemahaman-pemahaman yang sifatnya batiniah. Sebelum kita sampai kepada pemahaman-pemahaman kebatasan ataupun batiniah itu berarti masih penasaran, belum sampai kepada makna yang dimaksud oleh para pujangga maupun para ngulomok di zaman dulu maupun para wali. Kemudian di bawahnya udah di sini. Kawan tenan ingkang mekaten wau itu di baris yang ketiga di enggak di sini. Sebab menurut panggelaring sedaya serat-serat piwulang, jadi semua hampir seluruh serat-serat piwulang di dalam kasanah Jawi itu tidak mungkin dan tidak akan ada yang kalimatnya ditulis demikian saja prasaja. Jadi apa adanya itu enggak mungkin. Serat-serat piwulang pasti menggunakan operasi-operasi yang berbeda. Dijelaskan selanjutnya, tetapi dengan menggunakan tembung-tembung misalnya paribahasan atau peribahasa. Kemudian pasemon, kemudian pralambang tuwin pralampito ataupun pralampito. Pasemon ini misalnya sanepan ya. Jadi dalam pasemon itu menggunakan metafor-metafor untuk menyebutkan sesuatu. Kemudian pralambang itu menyebutkan lambang-lambang, menyebutkan wujud-wujud yang digunakan sebagai perlambangan. Misalnya banyak sekali ya, misalnya di dalam ukir-ukiran ada gambar burung itu misalnya manuk beri dan lain sebagainya. Itu juga perlambangan-perlambangan dipakai. Kemudian juga pralampito. Pralampito ini juga lebih pada simbolisasi, jadi disimbolkan atau amsal, permisalan. Dados sehingga kita semua harus juga memahami ambatang adeging cacangkriman. Bagaimana kalau itu semua kemudian juga diwujud dalam cacangkriman atau teka-teki atau bedean itu loh mas, apa ya dalam bahasa Indonesia itu, dalam tradisi Melayu itu apa kalau ada bedean-bedean gitu, tebak-tebakan, cangkriman ya. Kalau di Melayu juga ada kalau nggak salah ya, tapi itu sifatnya seperti teka-teki. Ini misalnya cacangkriman. Jadi memang ini adalah operasi yang digunakan oleh pada para penulis-penulis seratan Jawi yang berisi piwulang-piwulang sejak zaman dahulu kala. Itu sudah begini ini anunya. Mereka komit terhadap tradisi ini sehingga enggak mungkin kalau misalnya KPH Cokroningrat kita aturi untuk nyerat pakai apa pembuka apa namanya kata pengantar, kemudian daftar isi juga sudah ada, tapi kemudian batasan masalah, kemudian uraian penutup kayak gitu sudah tidak mungkin, karena tidak mungkin lagi legeno dan atau apa prasojo seperti itu. Pasti menggunakan operasi-operasi ini. Apa toh maksudnya operasi itu? Yang pertama perlu untuk menegakkan dan juga untuk meluhurkan. Jane dene menggah pikajengani pun bahwa itu maksudnya adalah perlu dalam rangka untuk menegakkan ataupun juga untuk meluhurkan. Jadi kalau zaman dahulu itu ada misalnya dalam tradisi Kawi ya, itu prasasti kemudian apa serat gitu itu enggak mungkin ditulis dengan bahasa kita sehari-hari Prakerta, itu pasti ditulis dengan Sanskerta, dengan yang sangat kaya dengan perlambangan. Misalnya aja kalau dalam dunia mocopat kita bisa membandingkan antara tembang ageng dengan tembang alit. Kalau tembang ageng itu misalnya tembang ageng menggunakan moco sak lagu. Sak lagu itu artinya nadanya satu saja. Dan kemudian di sana misalnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruwo itu termasuk tembang ageng, sehingga menggunakan moco sak lagu itu tembang ageng itu otomatis bagi apa para kawula itu enggak mudah memahaminya. Monggo Pak. Sudah jadi dukun ya. Wah. Arep madeg kayak gitu ya gitu. Monggo Pak ndherekaken. Jadi memang ini enggak mungkin untuk gitu untuk kita apa agak turun ke bawah moco ro lagu. Misalnya pakai Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruwo itu juga masih sulit dipahami. Itu juga masih sulit itu udah. Jadi tembang ageng ini sulit dianukan. Tidak mudah untuk di. Itu adalah dalam rangka untuk tadi ngadekaken tuwin ngluhuraken. Jadi memang ditempatkan pada posisi yang luhur. Sehingga persoalan itu seorang Jawa akan menghadapinya juga dengan sikap yang juga untuk meluhurkan. Tidak kemudian dibahas dalam apa? Jadi aji sokolnya, sokolnya itu sudah aji untuk sebelum masuk ke sana itu sudah apa? Adek-adeknya di dalam jiwanya ini sudah memang untuk meluhurkan. Tidak untuk sembarangan. Di situ maksudnya mengapa kok harus dengan berbagai operasi dari mulai pasemon sampai pralampitan. Kemudian maksud yang kedua, kaping kalipun adalah penting untuk menjadi landasan bagi pendidikan untuk generasi muda. Khususnya supaya para siswa ataupun para murid yang sedang belajar ini ananda sami anandangaken kalimpadan alusing pambudi tadi. Jadi mengasah kelimpadan alusing pambudinya. Jadi memang kalau dengan demikian di dalam sistem pengetahuan Jawa yang digunakan untuk memahami itu bukan sekedar di nalar, tidak sekedar nalar. Nalarnya gimana, anunya punya reasonnya gimana itu enggak. Tapi justru lebih dari itu yaitu adalah untuk supaya murid-muridnya ini ataupun yang mempelajarinya itu mengasah kalimpadan alusing pambudi. Oleh karena itu pelajar yang kurang lantip ya sudah tentu tidak sulit untuk menerima pelajaran tadi. Jadi di sini lantip ini hubungannya dengan kalimpadan alusing pambudi. Jalmo limpat seprapat tamat. Jadi memang unik cara mempelajari pengetahuan-pengetahuan Jawi itu.